Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Masih pelajaran yang pertama sampai tamrin 10 ya. Sekarang 11. Nah, kita baca. Iqra'il mithalaini thumma akmilil jumal al-atiyata biwad'in ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Bacalah dua contoh berikut ini, kemudian sempurnakan kalimat-kalimat berikutnya biwad'i dengan meletakkan kata ghalin atau ghaliyatun fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong ya, atau pada titik-titik di bawah ini ya. Contohnya yang hamzah, hadzal qalamu ghalin ya, pena ini mahal, aslu ghalin, asal daripada kata ghalin adalah ghaliyun ya, ada ya yang ditanwin dhammah ya. Insyaallah nanti akan kita pelajari di pelajaran sharaf kenapa berubah menjadi ghalin ya, dalam ilmu al-i'lal ya, dalam bab al-i'lal. Nah, kemudian contoh yang ba, hadhihi sa'atu ghaliyatun, jam tangan ini mahal ya, jadi ghalin. Nah, ini untuk mudzakkar, ghaliyah untuk muannas ya. Nomor 1, tafadhol Pak Nama dibaca. Al-Qutubul Arabiyyatu di titik-titik fi baladina. Al-Qutubul Arabiyyatu ghalin atau ghaliyah? Arabiyyatu ghaliyatu ghaliyatun fi bilad fi biladina. Baladina fi baladina. Diterjemahkan. Buku-buku bahasa Arab ini mahal di negeri kami. Al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi baladina. Kitab-kitab bahasa Arab mahal di negeri kami. Ya, kenapa ghaliyah? Yang disifati atau yang ghalnya ini menjelaskan arabiyahnya atau kutubnya? Kutub. Kutub. Kutub pun mudzakkar atau muannas? Jamak. Iya, jamak taksir yang ghairu atil, yang tidak berakal. Maka isim isyarahnya, kemudian khabarnya, kemudian sifatnya dalam keadaan muannas mufrad ya, dalam keadaan muannas mufrad ya, sehingga jawabannya yang betul ghaliyatun ya, karena jamak yang tidak berakal. Nah, nomor 2, Abu Hamz. Hadza kitabu rafisun wa dzaka ghalib. Ya, terjem. Kitab ini murah dan yang itu mahal. Ya. Nomor 2, hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Nah, aslinya ghaliyun ya, namun menjadi ghalin. Kitab ini murah dan itu mahal. Hasan, berikutnya nomor 3. Hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin huwa ghalin. Nah, terjemah. Mujam. Mujam ini kamus. Kamus ini 100 riyal. Dia mahal. Nah, hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin huwa ghalin. Ya, kamus ini harganya 100 riyal. Dia mahal. Ya, ghalin karena al-mu'jam mudzakkar. Sehingga kata tunjuknya juga menggunakan hadza. Huwa ghalin. Nomor 4. Hakibatu titik-titik. Ghalin atau ghaliyatun. Ya. Terjem. Tas ini. Tas ini murah. Mahal. Ghal ya. Atau ghal ini mahal artinya. Ya, kalau murah tadi rakhisun. Atau kalau mu'annasnya rakhisun. Ya, nomor 4, hadhil hatibatu ghaliyatun. Ya. Tas ini mahal. Lanjut. Lanjut. Tamrin yang ke-12. Iqra'il mithalaini thumma qra'il jumalal atiyata ba'da dhalika uktubha. Atau kalau disambung, ba'da dhalika uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil hurufi. Bacalah dua contoh, thumma qara'il jumalal atiyah. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikutnya. Ba'da dzalika, setelah itu, uktubha, tulislah. Ma'a kitabatil adad, bersama dengan penulisan angka yang disebutkan di dalamnya, bil huruf, dengan menggunakan huruf. Nah, contohnya 100, ya, bahasa Arabnya mi'atu rajulin atau mi'atu mu'atin, 100 laki-laki atau 100 perempuan. Ya, jadi susunannya mudhaf, mudhaf ilaih. Yang susunannya mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, a'dadnya atau adadnya tidak ditanwin sebagai mudhaf, rajulinnya di tanwin kasrah atau majrur sebagai mudhaf ilaih. Contoh di atas ada tambahan bi itu maksudnya. Itu yang bi ya, dengan harga ya dengan. Dengan. Kemudian contoh berikutnya. Nah, 1000 alfu rajulin alfu imra'atin atau alfu imra'atin. Ini juga susunannya sama, 1000 laki-laki, kemudian 1000 perempuan. Nah, susunannya sama, mudhaf, mudhaf ilaih, kemudian dalam keadaan mufrad. Ya, kalau untuk perhatikan di sini dengan menggunakan bentuk mufrad, bukan mi'atu rijalin, tapi mi'atu rajulin. Bukan mi'atu nisa'in, tapi mi'atu imra'atin. Ya, jadi bentuknya apa? Mufrad. Ya, nomor 1, dilanjutkan Pak Pran. Hada tilfadu bi 1000. Ada bi. Bi alfi. Bi alfi riyalin. Ya. Televisi. Televisi ini harganya dengan harga 1000 riyal. Nah, nomor 1, hadza tilfazu bi alfi riyalin. Ya, televisi ini dengan harga 1000 riyal. Ya, nomor 2. Pas enggak? Ini aku. Ya. Ini aku dolar. Ini aku dolarin. Saya mempunyai 1000 dolar. Ya. Indi alfu dolarin. Saya mempunyai 1000 dolar. Ya. Nomor 3. Ayo di. Fi hadar kitabi. Di dalam buku ini ada 100 halaman. Nah, fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Di dalam kitab ini ada 100 halaman. Ya, berikutnya nomor 4. Asatria. Bikam. Hakiban batu. Diterjemahkan. Berapa harga tas ini? Harga tas ini 100 riyal. Oke. Nah, berikutnya nomor 5. Kamu saja enggak? Hah? Kamu. Kalau biasanya untuk harga ditambah ikan. Kalau untuk jumlah atau waktu kamu. Nomor 5. Mas Ahmad. Kuliyati 100. Nah, ya karena ghairu sansarif min Pakistana wa mi'atu talibin Indonesia. Ya, diterjemahkan. Fi hadhihi al-kulliyati, di dalam fakultas ini. Jurusan atau fakultas? Di dalam fakultas ini ada 100 murid dari Pakistan. Ya. Fi hadhihi al-kulliyati 100 talibin min Pakistan wa 100 talibin min Indonesia. Jadi fakultas ini ada 100 murid dari Pakistan dan 100 murid dari Indonesia. Ya. Selesaikan atau cukup? Selesaikan. Tamrin berikutnya yang ke-13, kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Bentuklah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Ya, disuruh membuat jumlah ya atau kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini. Iraqiyun, mi'atun, mutazawidun, azabun, khuluqun, dularun, ghalim. Mas Alfa, zakiyun. Buat kalimat yang ada kata zakiyun. Zakiyun itu cerdas, pintar. Buat kalimat yang ada kata zakiyun. Kamu bikin bahasa Indonesia-nya dulu, baru di bahasa Arabnya. Ya boleh, tinggal di bahasa Arabnya. Ana talibun laki. Nah. Tarjim. Iya. Ana talibun laki, saya murid yang cerdas. Iya. Berikutnya Pak. Sinat Pak Basir. Mi'atun. Bos. 100. Monggo Pak Basir. Harganya berapa ini? Ikan. Harganya berapa ini? Ikan. Hadal. Hadal kitab. Ikan hadal kitab. Hadal kitab. Ikan hadal kitab. Hadal kitab. Hadal kitab. Di mi'ati. Nah, jangan ditanwin karena sebagai mudhaf bimi'ati, bimi'ati rubiyati. Oh, bimi'ati alfi. Bimi'ati alfi rubiyah. Alfi. Bimi'ati alfi rubiyah. Rubiyatin. Tarjim. Itu semua kan. Berapa harga kitab ini? Kitab ini ya. Nah, berikutnya mutazawwijun. Iya, mutazawwijun menikah. Nggak, maksudnya di sini sudah menikah. Iya, itu sebagai apa ya nama khobar? Iya, sebagai khobar. Keterangan. Keterangan ya. Maksudnya sudah menikah atau masih lajang. Jadi bukan pekerjaan, bukan pekerjaan menikah. Nama kepada mereka sudah menikah. Ya, mutazawijun ini untuk mudzakar, mutazawijah untuk muannas. Iya. Boleh, namun ini kok terlalu pendek. Mungkin keterangan depannya dulu. Dikasih keterangan dulu. Depannya dikasih kalimat yang lain dulu. Ahmad dari Pakistan. Dua Azawijun gitu. Bisa seperti itu. Ahmad Spondi. Ahmad dari Pakistan. Ahmad dari Ahmadu min min Indonesia. Dua rajulun, rasulun, mutazawwijun. Boleh. Namun boleh juga ditambah rajulun juga boleh. Ya, jun. Ditanwin mutazawwijun. Ya. Diterjemahkan. Ahmad dari Indonesia. Dia berlaki dan nikah. Ya, seperti itu. Berikutnya azabun. Azabun itu lajang. Lajang. atau bujang perjaka. Monggo bikin kalimat dari kata azabun. Anak sudah menikah, jadi apakah kamu sudah menikah? Aanta mutazawijun? La, ana azabun. Apakah kamu sudah beristri? Tidak, saya ya saya masih lajang. Berikutnya khulukun. Hamzatu talibun mujtahidun wa dhu khulukin. Ya. Tarjim. Hamzah seorang murid yang bersungguh-sungguh dan mempunyai akhlak. Ya. Tadi hamzatu atau hamzatun? Ya, hamzatu ya tidak ditanwin termasuk isim ghairu munsharif. Berikutnya dulan. Bikam hadi sayyarati berapa harga? Akhlak. Berapa harga mobil ini? Hiya bimi'ati dolarin. Iya, harganya 100 dolar. Ya. Terakhir ghalin mahal. Bikin kalimat yang ada kata ghalin. Hadzal kitabu ghalib. Kitab ini mahal. Terakhir al kalimatul jadidatu kosakata baru. Dzakiyun jamaknya adzia. Ini cerdas, orang yang cerdas atau orang yang pintar. Mi'atun 100. Mutazawwijun ini sudah menikah. Kemudian mu'jamun jamaknya ma'ajimu, kamus. Najihun jamaknya najihuna, orang yang sukses atau orang yang berhasil. Kemudian ghabiyun jamaknya aghbiya, kalau kaya ghaniyun. Itu titiknya di bawah ya. Ghabiyun, kalau ghabiyun ini orang yang dumu. Ghabiyun orang yang dumu atau orang yang tolol. Aghbiya berarti orang-orang yang tolol. Ghabiyun. Anbiya para nabi. Dari kata nabiyun. Ini ghabiyun. Ya, berikutnya alfun. 1000. Azabun jamannya azabun. Ini lajang. Dular jamannya dularatun. Dular ghalib mahal. Khulukun jamani akhlakun, akhlak ya atau beradab. Rubiyatun jamani rubiyatun, rupiah atau rupiah. Yahudiyun jamani yahudun, orang Yahudi. Sofhatun jamani sofahatun, halaman. Kumun jamani akmamun, lengan. Kumun lengan. Ya, selesai pelajaran yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.